بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin pada pasal fi bayan ad-dawa alladhi yustajlabu bihil khawfu, pasal yang menerangkan tentang ad-dawa, obat yang dengannya yustajlab, diperoleh al-khawfu, rasa takut. Ya, artinya dengan apa seseorang mendapatkan khawfullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, wadhalika yahsulu bitariqain, hal itu akan diperoleh dengan dua jalan. Ahaduhuma a'la minal akhar, salah satu jalannya lebih tinggi tingkatannya dibanding yang lain. Sebagai contoh, ithaluhu anna sawiyya idha kana fi bait, bahwa seorang anak idha kana fi baitin, bila ia berada di suatu rumah, fadakhala alaihi sab'un, lalu seekor binatang buas masuk ke rumah tersebut, auhayyatun, atau seekor ular, rubbama lam tiyakhaf minhu, bisa jadi anak kecil itu tidak takut dengan ular, warubbama madda yadahu ilal hayyah, bahkan bisa jadi dia menjulurkan tangannya untuk mengambil ular itu, liyakhudaha yal'abu biha, yang dia akan pakai untuk bermain karena dia belum tahu tentang ular tersebut, hewan berbahaya atau tidak. Walakin idza kana ma'ahu abuh fa haraba minha wa khafaha haraba as-sawiyyu, tapi bila bersama anak kecil itu ayahnya, sang ayah kemudian lari karena melihat ular, takut darinya, maka anak itu pun akan ikut lari, ikut takut. Kenapa? Khafa muwafaqatan li abih, dia ikut takut karena mengikuti ayahnya. Fa khawful ab an ma'rifah wa khawful walad min ghairi ma'rifah. Jadi di sini dua orang sama-sama takut. Takutnya sang ayah an ma'rifah, betul-betul karena tahu tentang ular tersebut sebagai hewan yang berbahaya yang bisa menyebabkan kematian, bahkan bukan hanya sakit. Sementara anak itu juga takut, tapi takutnya karena ikut-ikutan. Wa khawful walad min ghairi ma'rifah, takutnya anak bukan karena pengetahuan terhadap hewan itu. Dia hanya mengikuti ayahnya. Ayahnya lari, dia pun lari. Bal huwa taqlidun li abih. Jadi takutnya anak karena taklid kepada ayahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu gambaran singkat bahwa rasa takut bisa jadi karena ma'rifah. Rasa takut juga bisa jadi karena taklid. Begitu pula seorang takut kepada Allah Azza wa Jal, bisa jadi takutnya karena ma'rifah, betul-betul mengenal Allah Azza wa Jal. Seperti disebutkan bahwa para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah, karena mereka benar-benar mengenal Allah, mengenal hak-haknya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal pula tentang dirinya yang penuh dengan kekurangan. Sehingga takutnya seorang alim kepada Allah Azza wa Jal adalah takut betul-betul an ma'rifah, karena pengetahuan. Sementara di sana juga ada golongan lain yang juga takut kepada Allah Azza wa Jal, tapi bisa jadi karena ikut-ikutan. Misalnya seorang yang lahir dari ayah dan ibu yang muslim, karena rutinitas ibadah kepada Allah Azza wa Jal dari orang tuanya, anak itu pun akhirnya ikut dengan orang tuanya. Dia punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal karena mengikuti orang tuanya. Pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jal minim. Dia tetap punya rasa takut sebagai seorang muslim, tapi karena pengetahuan yang tidak dalam, lebih condong kepada taklidnya, ikut-ikutan. Nah, sehingga dua rasa takut ini, walaupun masing-masing punya rasa takut, tapi kadar rasa takutnya berbeda, dan tentu juga disebabkan tadi sebab yang berbeda. Fa idza arafta hadza fa'alam anna al-khawfa min Allah 'ala maqamain. Bila engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa rasa takut kepada Allah Azza wa Jal itu ada dua kedudukan di sana. Yang pertama, al-khawfu min adabih, takut dari azab Allah. Takutnya kepada Allah karena takut kepada azabnya. Wa hadha khawfu 'ammatil khalqi. Ini adalah rasa takut umumnya manusia. Jadi takutnya kepada Allah ketika ingat azabnya. Takutnya kepada Allah, takut dari azabnya. Ini umumnya makhluk seperti ini. Wa huwa hasilun bil imani bil jannati wan nar. Dan rasa takut yang seperti ini akan diperoleh dengan keimanan terhadap adanya surga dan neraka. Karena dia tahu dan beriman ada surga, juga ada neraka sebagai balasan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan surga sebagai balasan bagi orang yang taat kepada Allah. Wa qawnihima jaza'aini 'ala tha'ati wal ma'siyah. Dia beriman bahwa keduanya merupakan balasan atas suatu ketaatan dan suatu maksiat. Wa yad'ufu hadzal khauf bisababi dha'fil iman. Rasa takut yang ini, rasa takut kepada azab Allah, bisa melemah, yad'uf, disebabkan karena melemahnya iman. Au quwwatil ghaflah, atau karena kuatnya kelalaian seseorang. Dan ini yang banyak terjadi, ya, lemahnya rasa takut ini disebabkan keduanya. Kita merasakan baik pada diri kita atau kita perhatikan pada umumnya orang-orang, seolah-olah mereka tidak terancam dengan ancaman-ancaman yang berat dari Allah Azza wa Jal, seolah-olah tidak beriman akan adanya balasan terhadap maksiat-maksiat itu. Nah, kenapa seperti ini? Rasa takut yang begitu lemah, ya karena lemahnya iman. Iman tidak dipupuk, sementara di tiap hari mereka selalu terkurangi iman itu dengan berbagai maksiat demi maksiat. Juga ghaflah, kelalaian, disebabkan berbagai aktivitas, di mana aktivitas-aktivitas masyarakat lebih banyak kepada urusan-urusan duniawi, aktivitas masyarakat kepada perkara-perkara yang melalaikan. Yang lebih banyak mereka tekuni adalah hiburan, ya, hiburan-hiburan yang macam-macam. Itu yang banyak di tengah masyarakat. Sementara hiburan-hiburan tersebut ada yang mubah, ada yang haram, dan banyak yang haram. Sehingga hiburan-hiburan tersebut di satu sisi melemahkan iman karena itu maksiat, di sisi yang lain melemahkan iman karena itu melalaikan. Melalaikan dari yang lebih penting, melalaikan daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, melalaikan dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kondisi yang ada maka iman semakin melemah, sehingga rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azabnya semakin melemah, dan seiring dengan itu semakin mudah untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa zawalul ghaflati yahsulu bitadzakkur. Lalu bagaimana menghilangkan ghaflah ini? Bagaimana menghilangkan ghaflah, kelalaian ini? Sementara kondisinya seperti itu, beliau mengatakan, zawalul ghaflah yahsulu bitadzakkur. Hilangnya ghaflah, kelalaian ini, akan diperoleh dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah Azza wa Jal. Wa tafakkur, dan berpikir, fi azabil akhirah, tentang azab di akhirat. Jangan hanya memikirkan pekerjaan, hiburan, kesibukan ini dan itu dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Sempatkan di waktu-waktu tertentu untuk mengingat akhirat. Ya, luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ada waktu untuk baca Quran, bukan hanya baca Quran tapi juga mengetahui maknanya. Bukan hanya membaca tapi melupakan maksud yang inti daripada bacaan tersebut, yaitu tadabbur Al-Quran. Nah, dengan seseorang meluangkan waktu untuk apa? Tadzakkur, meluangkan waktu untuk tafakkur, maka akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jal. Dia pun ingat akhiratnya, dia pun merenungkan tentang nasibnya, dia pun akan bertanya-tanya tentang dirinya, apakah nanti di akhirat akan tergolong yang selamat atau tergolong yang celaka. Sehingga ini membuat dia berpikir, membuat dia ingat, membuat dia tidak mudah dilalaikan oleh berbagai aktivitas. Dia bisa membagi waktunya, kapan dia bekerja, kapan dia sibukkan pikiran untuk itu, dan kapan waktunya meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk bertadakkur dan bertafakkur tentang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dan tentang nasib dirinya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memfasilitasi kita untuk hal-hal seperti itu, hanya saja di saat-saat yang Allah siap sediakan untuk kita, kita pun tetap masih lalai. Anggap misalnya sholat lima waktu. Ya, manusia dengan kesibukan apapun, dengan kesibukan dunianya, dia wajib melakukan sholat lima waktu di tiap harinya. Sholat lima waktu yang dibagi, ya, secara merata. Ada waktu pagi sekali, subuh, waktu tengah hari, zuhur, waktu sore hari, asar, waktu masuk malam, maghrib, kemudian waktu isya. Nah, dari waktu ke waktu ini bisa mengingatkan kita dari kelalaian kita. Di waktu bekerja siang hari, nanti ada waktu zuhur, ingat akhirat, ingat azab Allah Azza wa Jal, ingat kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Azza wa Jal. Setelah itu, faidha faragta fansab, bekerja lagi. Nanti datang waktu asar, kembali lagi kepada akhiratnya. Setelah itu dia pulang mungkin ya ke keluarganya, mungkin dengan kesibukan keluarga terlalaikan akhiratnya. Nanti ada waktu maghrib, diingatkan lagi dengan maghrib. Begitu terus sampai isya, sampai kemudian subuh ketika dia hendak beraktivitas dan seterusnya. Nah, sesungguhnya di sholat yang lima waktu ini merupakan kesempatan-kesempatan yang Allah Azza wa Jal sediakan untuk kita, untuk selalu kita ingat dan kita tidak ghaflah, tidak lalai dengan hal-hal yang melalaikan. Tapi disayangkan kebanyakan manusia di sholat yang lima waktu ini saja juga dia pun lalai. Ada yang tidak sholat, ada yang sholatnya disepelekan dan terlambat, kadang sholat, kadang tidak. Yang sholat pun terkadang pikirannya sibuk dengan selain sholat. Padahal Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya, waqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dan Allah Azza wa Jal juga mengatakan dalam ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah Azza wa Jal itu lebih besar. Nah, namun sekali lagi disayangkan sampai yang sholat pun dia tidak menggunakan kesempatan sholatnya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Lalai dengan sesuatu yang lain, sibuk dengan sesuatu yang lain pikirannya. Tubuhnya di masjid, tapi pikirannya di luar. Nah, ini tidak jarang terjadi pada sekian banyak orang-orang yang sholat, sehingga tetap saja kelalaian demi kelalaian itu ada, kekurangan demi kekurangan itu ada. Seandainya masing-masing diberi waktunya dan dia konsentrasi padanya, maka insya Allah senantiasa kehidupan keberagaman, kehidupan keagamaannya akan senantiasa terjaga, imannya akan senantiasa terjaga. Waktunya hal yang sifatnya duniawi dia konsentrasi padanya dengan tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Waktunya dia mengingat Allah Azza wa Jal, maka dia pun konsentrasi padanya dan dia akan diingatkan dengan itu. Kemudian beliau mengatakan, wa yazidu bin nazari ilal khaifin, dan akan semakin bertambah ingatnya terhadap akhirat itu di samping zikir dan tafakkur adalah bin nazari ilal khaifin, dengan dia melihat kepada orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia perhatikan orang-orang yang takut kepada Allah, dan dia mujalasatihim, bermajlis dengannya, bergaul dengannya, wasima'i akhbarihim, mendengar berita dan cerita tentang mereka. Ya, bisa jadi al-khaifin, orang-orang yang takut ini orang-orang yang di sekitar dia yang bisa dia jumpai. Kalau itu, maka tentu dia dengan bergaul dengannya, bermajlis dengannya, sehingga dia teringatkan. Atau bisa jadi al-khaifin, orang-orang yang takut dari orang-orang yang terdahulu. Namun ada kisah-kisahnya di buku-buku, kita bisa membacanya, mengambil faedah darinya. Dengan cara seperti itu, maka membuat kita semakin teringat akan akhirat kita, membuat kita semakin menghilangkan kelalaian yang ada pada diri kita, sehingga iman kita pun semakin bertambah. Al-maqamu tsani, kedudukan kedua dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-khawfu minallah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya takut kepada siksanya, tapi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa khawful ulama al-arifin, yaitu takutnya para ulama al-arifin, orang-orang yang sangat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya pada surat Ali Imran ayat yang ke-30, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah Azza wa Jalla memperingatkan kalian, nafsahu, terhadap diri Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan hanya orang itu takut kepada azab Allah, tapi juga yang lebih daripada itu, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memperingatkan manusia terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sifatuhu subhanahu taqtadi al-haibata wal-khawf, fahum yakhafuna al-bu'da wal-hijab. Bagi para ulama yang mengerti dan mengenal Allah Azza wa Jal sifat-sifatnya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala taqtadi al-haibah, mengharuskan seorang itu betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal. Wal-khawf, fahum yakhafuna al-bu'da, sehingga mereka para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di antaranya takut untuk jauh dari Allah. Wal hijab, dan takut untuk tertutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ulama menyadari bahwa dirinya sebagai hamba yang lemah sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka sangat takut kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan mencukupi mereka? Siapa yang akan menolong mereka kalau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tertutup sehingga terhalangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala dunun khaufun nar inda khawfil firaq kaqatratin fi bahrin, takut kepada neraka dibanding takut dari al-firaq, perpisahan, ibaratnya adalah kaqatratin fi bahrin, seperti satu tetes yang berada di suatu lautan. Apa maksudnya? Ini perbandingan. Ya, khaufun nar di satu sisi, yaitu al-maqamul awal tadi, takut dari azab Allah, khaufun nar. Yang kedua, khauful firaq, yakni takut untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekhawatiran dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, beliau membandingkan antara takut dari neraka dengan takut untuk dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbandingannya seperti satu tetes dengan sebuah lautan. Jadi takut dari neraka tidak seberapanya dibanding dengan takut dari al-firaq, dipisahkan atau dihalangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, ini yang tadi dimaksudkan bahwa takutnya para ulama bukan hanya takut dalam bab azab, tapi mereka takut betul-betul kepada Allah Azza wa Jal, takut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dihalangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau dicabut darinya iman, dicabut darinya al-yaqin. Nah, ini yang mereka lebih takuti daripada sekedar takut dari suatu siksa. Wali'amatin nas hadzun min hadzal khauf. Dan umumnya manusia dia punya bagian dari rasa takut ini. Umumnya ada rasa takut itu. Walakin bimujarradit taklid, tapi umumnya takutnya mereka itu karena taklid, ikut-ikutan, ibarat anak yang tadi takut dari ular karena mengikuti ayahnya yang takut dari ular. Sehingga di satu sisi itu sudah baik dan berakibat baik pula, hanya saja ya tingkatannya masih rendah. Karena itu taklidi, hanya ikut-ikutan. Fahuwa yudahi khawfa sabiyyi minal hayyah, sehingga itu menyerupai takutnya si anak dari ular karena taklidan diabih, mengikuti ayahnya. Falidzalika yadh'uf, oleh karena itu takutnya mereka melemah, ya mudah untuk lemah karena bukan berdasarkan ma'rifah, pengetahuan. Fa innal aqaidat taqlidiyyata dha'ifatun fil ghalib, karena akidah dan keyakinan yang sifatnya taklidi, hanya ikut-ikutan, itu lemah fil ghalib, biasanya seperti itu. Illa idza qawiyat bi musyahadati asbabiha al-muwallidah laha 'ala ad-dawam, kecuali bila rasa takut itu qawiyat, menguat. Tadinya taklidi, hanya ikut-ikutan. Dengan berjalannya waktu, dia belajar, dia membaca, dia mendengar, dia mempelajari. Akhirnya qawiyat, semakin kuat. Bimusyahadati asbabiha, dengan dia melihat langsung sebab-sebab rasa takut itu. Al-muwallidah, yang membangkitkan atau melahirkan laha, rasa takut tersebut. Al-dawam, untuk terus ada rasa takut itu, bukan hanya ikut-ikutan, tapi atas dasar pengetahuan. Juga akan semakin menguat dengan muwadhabah, terus-menerus secara kontinu dia menjaga dan memelihara rasa takut itu, ala muqtadhaha, sesuai dengan konsekuensinya. Fi taktsiri ta'at, yaitu dalam bentuk memperbanyak rasa, dalam bentuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wajtinabil ma'asi, menjauhkan dari maksiat. Ketika itu terus dilatih, ya, rasa takutnya terus diiringi dengan ketaatan, terus diiringi dengan menjauhi maksiat, maka akan semakin kuat. Faidar taqal abdu ila ma'rifatillah, dan apabila seorang hamba semakin meningkat, irtaqa, meninggi, meningkat, ila ma'rifatillah, sampai kepada ma'rifatullah, khafahu bidzarurah, wala yahtaju ila ilajin yajlibul khawfa ila qalbih, bal yakhafu bidzarurah. Maka dia akan takut akhirnya kepada Allah bidzarurah, sebagai suatu kemestian. Mau tidak mau dia akan takut kepada Allah Azza wa Jal, bila dia selalu berusaha melakukan seperti yang sebelumnya disebutkan, ya, terus mempelajari, terus taat, menjauhi maksiat, senantiasa seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla akan mewariskan rasa takut pada dirinya. Dan ini seperti kata beliau, bidzarurah, itu suatu hal yang mesti. La yahtaju ila ilajin, enggak perlu dia melakukan suatu ilaj, suatu upaya, artinya semacam pengobatan dan sejenisnya, mendatangkan sesuatu, ya, demi memperoleh khauf ila qalbih, yang sampai ke kalbunya, untuk mendapatkan khauf yang sampai ke kalbunya, ya, tanpa upaya tertentu. Yang penting dia banyak taat kepada Allah, menjauhi maksiat, mempelajari tentang Allah Azza wa Jal, tentang keimanan, terus dia lakukan seperti itu, dan dia lakukan konsekuensinya, ya, dia akan takut kepada Allah Azza wa Jal bidzarurah, sebagai sesuatu yang mesti. Waman qassar, adapun orang yang qasar, yakni kurang serius ya, melakukan taksir, kekurangan-kekurangan. Mungkin kekurangan dalam bab menjauhi maksiat atau melakukan ketaatan atau mempelajari. Orang yang kondisinya seperti itu, fasabiluhu an yu'alaj, maka jalan untuk memperbaikinya adalah yu'alaj, diterapi. Yu'alaj nafsahu, atau menerapi dirinya dengan cara sima'il akhbar wal athar, mendengarkan berita-berita, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang terkait dengan tadi yang disebutkan akhbar as-salihin, berita tentang orang-orang yang saleh, ketaatan mereka, rasa takut mereka, ya, dan yang sejenis dengan itu. Fayutali' ahwal al-khaifina wa aqwalihim wa aqwalahum, lalu dia melihat, mempelajari keadaan orang-orang yang takut, ya, bagaimana para ulama, bagaimana kisah-kisah mereka, dan itu banyak ya, dari para ulama kita rahimahumullah, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jal, yang nanti sebagainya akan disebutkan oleh penulis rahimahullah. Awakwalahum, begitu pula petuah-petuah mereka, nasihat-nasihat mereka. Wayansibu uqulahum wa manasibahum ila manasibir rajin al-maghrurin fala yatamara fi anna al-iqtida' bihim aula li'annahu al-anbiya' wal-ulama' wal-awliya' wayansibu uqulahum wa manasibahum ila manasibir rajin al-maghrurin, dan mereka atau yakni yang tadi man qassar, orang yang ada kekurangan tadi ya, yansib yakni menisbatkan akal-akal mereka dan kedudukan mereka kepada kedudukan orang yang berharap tapi tertipu. Wallahu alam, mungkin maksudnya yakni dia menyadari bahwa dirinya ada kekurangan, berharap seperti berharapnya orang-orang yang tertipu. Ya. Artinya amalnya kurang tapi punya harapan besar. Dia menyadari bahwa diri mereka seperti itu. Maka dia perlu apa? Perlu membenahi. Perlu mengobati, karena ini suatu kondisi yang mengkhawatirkan seperti yang kita terangkan sebelumnya tentang apa al-khauf, tentang ar-raja. Banyak orang yang apa berharap tapi sesungguhnya berangan-angan, bukan berharap, karena orang yang berharap dia akan berusaha, sementara yang punya harapan tapi tanpa usaha sesungguhnya dia sedang berangan-angan. Nah, inilah ar-rajin al-maghrurin, berharap tapi tertipu. Nah, dia sadari bahwa dia seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali dia meneladani para as-salihin, para awliya, para anbiya, bahkan yang mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang setelah mereka. Fala yatamara fi anna al-ittida' bihim aula, maka la yatamara, dia la yatamara, tidak menyanggah fi analik tidak bihim aula, bahwa dia mengikuti para salihin al-khaifin minallah azza wa jal, itu lebih baik, lebih utama. Li'anahumul anbiya, karena mereka adalah para nabi. Wal ulama, mereka adalah para ulama. Wal awliya, mereka adalah para wali. Wa fi sahihi Muslim min hadithi Aisyah, diriwayatkan dalam sahih Muslim dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati gulamin minal ansar. Beliau dipanggil, diminta untuk menyolati sebuah jenazah anak kecil dari Ansar. Maka qultu ya Rasulullah tuba li hadza usfurun min asafiril jannah. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh beruntung anak ini, yakni meninggal di waktu kecil. Dia adalah usfurun min asafiril jannah, seekor burung dari burung-burung surga. Lam yudrik asyarra walam ya'malhu. Dia belum sempat menjumpai hal-hal yang buruk dan belum pernah mengamalkannya. Demikian komentar Aisyah radhiyallahu anha terhadap jenazah anak dari kalangan Ansar tersebut. Mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah?" Atau justru selain itu wahai Aisyah? Nah, ini justru sabda Nabi ini menakutkan. Aisyah radhiyallahu anha dengan pengetahuan beliau mengatakan seperti yang tadi kita dengarkan. Harapan yang besar bagi anak tersebut meninggal di waktu kecil, tidak menjumpai keburukan dan tidak pernah melakukan. Usfurun min asafiril jannah. Dia akan sebagai burung daripada burung-burung surga. Tapi Nabi justru mengatakan, awa ghairu dzalik. Atau justru tidak seperti itu wahai Aisyah. Nah, ini sangat menakutkan. Terus bagaimana ya Rasulullah? Ternyata Nabi mengatakan, innallaha azza wa jal khalaqal jannati ahla. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Wa khalaqal nari ahla. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menciptakan bagi surga penghuni-penghuninya. Allah menciptakan penghuni-penghuni itu untuk masuk ke dalam surga sementara mereka masih berada di tulang-tulang punggung ayah-ayah mereka. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan bagi neraka penghuni-penghuninya. Allah menciptakan mereka untuk masuk ke neraka sementara mereka masih berada di tulang-tulang belakang, aslak, tulang-tulang belakang ayah-ayah mereka. Nah, sungguh menakutkan. Seseorang tidak mengerti, seorang tidak mengetahui dia dari golongan yang mana. Bisa jadi seorang di dunia menilai fulan min ahlul jannah, tapi ternyata dia min ahlin nar. Inilah yang sangat menakutkan, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya tidak semudah itu seseorang menfonis fulanun fil jannah. Tidak semudah itu. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah komentar Aisyah sebagai peringatan bahwa tidak semudah itu seorang menfonis bahwa fulan fil jannah. Ada sesuatu yang sangat menakutkan. Ikhwani fi din rahimakumullah, tidak berarti kemudian dari hadis ini bahwa anak muslimin dia mungkin masuk ke dalam annar. Ini adalah salah satu hadis yang seperti disebutkan, yakni ya ada hikmah dan ada maksud dari sabda Rasul tadi. Namun hadis yang lain menunjukkan bahwa aulad al-muslimin mereka berada di al-jannah sebagaimana kata Rasul SAW, hum ma'a abaihim, mereka bersama ayah-ayah mereka. Itu bisyarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan anak-anak mereka yang wafat sebelum balik. Ya, namun hadis ini sekedar untuk mengingatkan bahwa tidak semudah itu seorang menfonis. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita rasa takut kepadanya yang membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuahkan ijtinab 'anil ma'asi, yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.